قال الرسول. راديو روجا باندونغ 1476 كيلو هرتز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM ataupun pendengar Radio Islamic Center Bin Baz Yogyakarta di 107,8 FM, Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, dan Radio Insani di Purbalingga di 102,2 FM. Juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian syarah rukun iman dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini. Seperti yang tadi dikemukakan, kita sudah selesai membahas iman kepada para malaikat dengan rinciannya. Sekarang kita masuki iman kepada kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang wajib kita imani. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Kutub. Kutub adalah jamak dari kitab. Makna kitab adalah maktub, sesuatu yang ditulis. Dan yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalq wahidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Kitab yang dimaksudlah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat bagi manusia, hidayah bagi mereka, agar mereka dengan kitab tadi bisa sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab ini juga ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang Allah jelaskan dalam An-Nisa 136. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa orang yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada Rasul-Rasulnya, serta kepada hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini ayat mewajibkan bagi kita untuk iman, salah satunya kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Apa makna dari beriman kepada kitab? Apakah cukup dengan meyakini Quran ini benar, hanya sebatas itu saja? Ternyata tidak. Iman kepada kitab memiliki rincian, mencakup banyak poin. Setidaknya ada 7 poin yang wajib kita fahami lalu kita yakini sebagai bagian dari iman kita kepada kitab-kitab Allah ini. Apa saja rincian beriman kepada kitab? Pertama, at-tasdiqul jazimu bi anna kullaha munazzalun min indillah ala rusulihi ila ibadihi bil haqqi wal huda. Pertama, membenarkan secara pasti, percaya 100% bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah, disampaikan kepada para rasulnya untuk disampaikan lagi kepada hamba-hambanya dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama wajib untuk kita yakini, semuanya berasal dari sisi Allah, bukan karangan pribadi para nabi. Para nabi itu tidak mungkin untuk mengarang-ngarang perkataan lalu diaku-aku sebagai dari sisi Allah, ini dari Allah, padahal karangan pribadinya. Enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW saja diancam kalau beliau berani ngarang-ngarang perkataan lalu diatasnamakan sebagai perkataan Allah, itu mati seketika itu juga. Urat lehernya bisa putus. Allah mengancam itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dengan tangan kanan, kemudian kami akan putus urat lehernya. Laqata'na minhu bil watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu membantu dia untuk dari pemutusan urat leher itu. Jadi kalau Nabi SAW ngarang-ngarang perkataan mengatasnamakan Allah, padahal itu karangannya sendiri, itu sudah diputus oleh Allah urat lehernya. Dan ternyata Nabi SAW meninggal dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus, menunjukkan beliau tidak pernah mengarang-arang perkataan atas nama Allah. Jadi semua kitab-kitab itu Allah turunkan dari sisinya, disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umat. Inilah poin pertama. Iman kita kepada kitab-kitab Allah wajib mencakup bahwa kitab-kitab ini datang dari sisi Allah dan bukan karangan para pribadi para nabi. Kedua, wa annaha kalamullah azza wa jalla la kalamu ghairihi wa annahu ta'ala takallama biha haqiqatan kama syaa wa 'ala al-wajhi alladhi arad fa minha al-masmu minhu wa minha min wara'i al-hijab biduni wasithah wa minha ma yasma'uhu ar-rasulul malaki wa yu'maru bitabliqihi ila ar-rasulil bashari. Kedua, beriman kepada kitab mencakup bahwa kitab ini semuanya kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan makhluknya. Allah berbicara dengan kitab ini secara hakiki, sebagaimana yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki juga. Di antara wahyu tersebut ada yang didengar, ada yang disampaikan dari balik hijab tanpa perantara, ada juga yang disampaikan kepada malaikat yang diutus, kemudian disampaikan kepada manusia yang menjadi nabi atau rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idzni ma yasha'u annahu aliyyun hakim. Tidaklah layak bagi seorang manusia kecuali untuk berbicara, untuk diajak berbicara oleh Allah kecuali melalui jalan wahyu, atau dari balik hijab, atau diutusnya seorang rasul dari kalangan malaikat lalu diberikan wahyu oleh Allah atas izinnya, sekehendak Allah, dan Allah maha tinggi dan maha hakim. Ayat ini menjelaskan tiga jenis sampainya wahyu. Ada yang berbicara, diajak berbicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang dari balik hijab tanpa perantara. Ada yang melalui perantara, yaitu melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan wahyu itu kepada Rasulnya. Dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya, langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inilah poin yang kedua, bahwa semua kitab Allah itu adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Dan yang dimaksud dengan kitab Allah bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk. Sebab Al-Quran dan wahyu Allah yang lain tertulis dalam mushaf, diucapkan oleh lisan kita, dipelihara dalam dada-dada kita. Lisannya, mushafnya, dadanya tentu saja makhluk. Lisan alat untuk mengucapkannya, mushaf tempat untuk menuliskannya, dada juga tempat untuk menyimpan, menghafalkannya. Dadanya, mushafnya, lisannya, yaitu makhluk. Tapi wahyu Allah, Al-Quran atau Zabur, Taurat, Injil di masa lalu, yang diucapkan oleh orang, yang tertulis dalam benda apapun tempat menuliskannya, yang terpelihara dalam dada-dada, itu wahyu Allah. Itu ucapan Allah, dan ucapan Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah, dan itu bukanlah makhluk. Jadi wajib kita yakini bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah kalamullah, bukan ucapan makhluk. Ketiga, wal imanu bi kulli ma fiha minasy-syara'i wa annahu kana wajiban 'alal umami alladhi nuzilat ilaihim as-suhuful ula al-inqiyad laha wal hukmu bima fiha. Ketiga, wajib beriman kepada seluruh syariat yang ada di dalam kitab-kitab itu, bahwa itu kewajiban atas umat yang diturunkan kitab kepada mereka untuk taat kepada isi kitab dan berhukum dengan isi kitab itu. Bagi kaum yang dahulu memperoleh kitab Zabur, wajib berpegang teguh kepada Zabur, kepada isinya, berhukum dengan isinya. Bagi yang dahulu diturunkan kepada mereka Taurat, ya wajib untuk mengimani seluruh syariat yang ada di dalamnya. Bagi yang diturunkan kepada mereka Injil juga demikian. Bagi yang diturunkan kepada mereka Al-Quran seperti kita, ia juga wajib mengimani seluruh syariat isi Al-Quran, wajib tunduk taat patuh dan menerapkan hukum yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah 44, Inna angzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna walahbar bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya kami telah turunkan Taurat, ya dahulu kepada Nabi Musa. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Para Nabi menghukum orang-orang yang telah pasrah dengan Taurat ini. Kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Rubbaniyun dan Ahbar. Rubbaniyun itu para ulamanya. Al-Ahbar itu pendeta-pendetanya. Ya. Dengan apa yang mereka telah pelihara dari kitab Allah ini. Dan mereka menjadi saksi atas hal ini. Maka janganlah kalian takut kepada manusia. Tapi takutlah kalian kepadaku. Dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Ayat ini, ayat ke-44 dari surah Al-Ma'idah menjelaskan ya bahwa di kalangan umat terdahulu, umat Nabi Musa yang diturunkan Taurat kepada ke tengah-tengah mereka, ya, ada peringatan dari Allah, fala takhshawun nas wakhshawni, jangan kalian takut kepada manusia di dalam menerapkan hukum-hukum Taurat ini, tapi takutlah kepadaku. Kalimat ini mengisyaratkan siapa orang yang mengamalkan isi kitab Allah di zaman itu dan di zaman kapanpun termasuk di zaman kita, pasti akan ada reaksi negatif dari manusia. Yang kadang orang yang menyampaikan kitab Allah itu dilanda ketakutan. Allah Azza wa Jalla menyatakan fala takhshawnas, jangan kalian takut kepada manusia. Wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Terus kalimat Allah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan harga rendah, mengisyaratkan ya adanya manusia yang memiliki kecenderungan untuk menjual ayat-ayat Allah, menggadaikan agama ini untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit. Yang dimaksud sedikit, seluruh harta dunia ini sedikit dibanding akhirat. Murah meriah. Gak ada harganya dibanding akhirat. Walaupun dibayarnya untuk zaman sekarang miliaran dolar umpamanya. Sekali menjual ayat Allah dibayar 1 miliar dolar. Tetap itu rendah. Itu dunia. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ayat diputar balik untuk keuntungan pribadinya, dimanipulasi untuk kepentingan pribadinya, golongannya, keluarganya atau yang sejenisnya. Diwanti-wanti oleh Allah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Wa anna kulla man kadzdzaba bi syai'in minha aw abal inqiyada laha ma ta'alluqi khitabihi bihi yakfuru bidzalik. Dan siapa yang mendustakan sedikit saja dari kitab ini atau menolak, tidak mau taat, enggan, padahal isi kitab ini ditujukan kepada mereka, maka mereka kufur dengan hal itu. Kufur karena penolakan, kufur karena mendustakan. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 40 menyatakan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis-samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maksud mendustakan itu menganggap bohong, menganggap dusta terhadap isi dari kitab Allah. Bohonglah itu cuma dongeng masa lalu. Menganggap dusta terhadap ini itu mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, lalu takabur, sombong, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau melaksanakannya, tapi menolak. Maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Maknanya mustahil. Jangankan lubang jarum, lubang jendela saja kalau unta gak akan bisa masuk. Jangankan unta, telunjuk kita ataupun kelingking kita saja dimasukkan ke lubang jarum gak akan mungkin bisa, mustahil. Apalagi unta. Unta masuk ke lubang jarum mustahil. Sehingga ayat ini menyatakan sampai mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum, alias mustahil. Mustahil mereka masuk surga. Dan itulah balasan kami terhadap orang-orang yang durhaka. Ayat ini menjelaskan orang yang menganggap bohong kepada salah satu saja di antara ayat Allah dalam kitab, enggan untuk tunduk dan patuh karena kesombongan, bagi mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Maknanya adalah kelak ketika mereka mati, ruhnya itu diangkat. Kalau dia orang mukmin, dia dicabut oleh malakul maut lalu diestafetkan, dioffer kepada malaikat rahmat yang menyertainya. Ruhnya disimpan di atas kain kafan yang sengaja dibawa dari surga. Ditaburkan aroma wangian surga, wangi seluruh dunia ini. Lalu diangkatlah ke langit pertama, dibukakan ke langit kedua, dibukakan terus sampai langit ketujuh. Itu orang mukmin. Tapi adapun orang kafir atau orang fajir, dicabut ruhnya oleh malakul maut lalu di-offer kepada malaikat azab, disimpan di atas kain kafan yang berasal dari neraka, menebar bau yang lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dibawalah ke langit, diminta dibukakan pintu langit tapi tidak dibukakan. Setelah Nabi SAW menceritakan kisah ruh orang kafir ini, bahwa pintu-pintu langit tidak dibukakan bagi mereka, lalu beliau membacakan ayat ini, la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis-samil khiyat, bahwa tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, kedemikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang durhaka. Salah satunya disebabkan karena mereka menolak isi dari Al-Qur'an ini, isi dari kitab Allah ini. Oleh karena itu, poin yang ketiga sebagai bagian dari iman kita kepada kitab adalah beriman kepada seluruh isi syariat dari kitab itu, melaksanakannya, tunduk dan menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. 4, wa anna jami'aha yusaddiqu ba'daha ba'dha wa la yukadzibuhu. Wajib juga kita yakini bahwa seluruh isi dari kitab Allah, baik Taurat, Zabur dan Injil, apalagi Al-Quran, sebagian ayat dan suratnya saling mendukung, saling mempercayai, saling membenarkan satu sama lain, dan tidak ada yang saling mendustakan. Tidak ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Semuanya. Oleh karena itulah, maka kalau ada orang yang mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain, bukan berarti kedua ayat itu yang bertentangan, tapi otak orang itulah yang mempertentangkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah 48, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaih. Al-Quran ini ya, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu dulu benar. Dibenarkan oleh Al-Quran. Wa muhaiminan alaih, tapi sekaligus Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai penyempurna kitab-kitab yang lainnya, yang sebelumnya. Seluruh yang ada dalam Taurat, Injil, dan Zabur ada semuanya dalam Al-Quranul Karim yang masih apa namanya munasib, cocok untuk diterapkan di zaman ini. Dan ada tambahan-tambahan yang menyempurnakan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang menambahkannya Allah tentu saja, bukan para nabi, bukan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita. Jadi Al-Quran tidak bertolak belakang dengan kitab-kitab sebelumnya, malah menyempurnakannya. Dan sebagian ayat saling mendukung, saling membenarkan, saling melengkapi dengan yang lainnya. Tidak ada satu ayat yang bertolak belakang dengan ayat yang lainnya. Itu wajib kita yakini sebagai poin yang keempat dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kelima, wa anna naskhul kutubil ula ba'duha bi ba'din haqqun kama nusikha ba'du syara'i Taurat bil Injil. Kelima, adanya mansukh kitab-kitab terdahulu oleh kitab terkemudian, ini benar. Mansukh itu dihapus. Ada beberapa isi kitab di dalam Taurat yang dihapus pada zaman diturunkannya Injil. Lalu turun Al-Quran, ada beberapa aturan yang terdapat dalam Injil, Taurat, dan Zabur yang kemudian dihapus dan diganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana dimansuhkannya sebagian syariat Taurat oleh Injil. Berkata, berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran mulai 48-50, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa Taurat wal Injil wa rasulan ila bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum ila qawli wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Kata Allah, Allah telah mengajarkan kepada Isa kitab dan hikmah serta Taurat juga Injil, dan sudah diutus sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Isa disuruh berkata bahwa aku datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabb kalian yang membenarkan apa-apa yang ada di tangan kalian berupa Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah Allah haramkan atas kalian. Dulu ada makanan-makanan tertentu yang diharamkan bagi Bani Israel di zaman Nabi Musa, tapi di zaman Nabi Isa telah dihalalkan. Wajitukum bi ayati min rabbikum. Aku datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Jadi ada beberapa poin syariat di dalam Taurat dihapus oleh Injil. Dirubah yang dulu haram menjadi halal. Juga ketika Al-Quran datang, maka Al-Quran menghapus beberapa ketetapan yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 157, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Orang-orang yang mengikuti rasul ya, rasul nabi yang ummi, nabi yang ummi yang enggak bisa baca tulis, yang mereka dapati nabi tersebut tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Jadi tentang akan adanya nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad berasal dari Mekah pindah ke Madinah dengan tanda-tanda tertentu, itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, sudah ada. Allah menyatakan alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati nabi akhir zaman ini tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nabi ini menyuruh mereka untuk berbuat baik, melarang mereka dari kemungkaran, dan menghalalkan bagi mereka semua yang thayyibat, mengharamkan atas mereka semua yang khaba'ith, dan sudah melepaskan dari mereka beban-beban dan belenggu yang selama ini memberatkan mereka. Maknanya adalah sudah merubah beberapa syariat yang selama ini dianggap berat oleh mereka. Oleh Al-Quran kemudian diapakan? Dirubah. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya halal menjadi haram. Semua yang thayyibat, yang baik-baik dihalalkan. Semua yang khaba'is, semuanya diharamkan. Yang khaba'is itu yang madarat. Yang thayyibat itu yang manfaat. Semua yang madarat, haram. Walaupun umpah yang madarat itu tuh belum ada di zaman Nabi SAW. Seperti narkoba umpah. Apakah di zaman Nabi SAW sudah ada narkoba dengan berbagai macam jenis yang sekarang? Mungkin belum ada, sebagian ada. Tapi seperti yang sekarang ada sabu-sabu, ada apalagi lah, ekstasi. Belum ada di zaman Nabi SAW. Apakah bisa dihukumi halal haramnya? Bisa tentu saja. Lihat, apakah khaba'ith atau thayyibat? Lihat apakah madarat apa manfaat. Oh, madaratnya ada, manfaatnya ada. Thayyib, ada manfaatnya. Mana yang lebih gede manfaatnya, apakah madaratnya? Madaratnya lebih besar. Maka haram. Haram, haram. Rokok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada. Bisa dihukumi? Bisa. Lihat rokok madarat apa manfaat. Dijawab, ya ada manfaatnya. Iya, pasti ada manfaatnya. Judi, mabuk ada manfaatnya. Fihima, apa namanya? Ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Di dalam judi dan mabuk itu ada dosa yang besar dan juga manfaat bagi manusia. Manfaatnya apa dari judi dan mabuk? Mungkin senang ya, senang mereka. Oh, senang, fly gitu ya. Lupa daratan, lupa lautan. Kalau sudah berjudi dan mabuk. Tapi wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka haram. Merokok ada manfaatnya? Ya mungkin bagi yang merokoknya ada manfaatnya. Minimal seneng gitu lah. Karena madaratnya, ini lebih banyak madaratnya. Untuk siapa? Untuk diri dan untuk orang lain. keluarganya, kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Madarat untuk apanya? Untuk segalanya, untuk kesehatannya madarat. Coba dironsen tuh paru-parunya. Ya. Untuk siapa lagi? Untuk istrinya, anak-anaknya. Walaupun si bapak ini merokoknya di luar, setiap merokok di luar rumah, gak pernah di dalam rumah, sebab dia tahu ini asapnya ini jelek gitu ya. Tapi nikotinnya nempel di bajunya, di rambutnya, di kulitnya gitu ya. Dan tentu saja di nafasnya, nempel di paru-parunya. Setelah beres ngerokok di luar, dia masuk ke dalam. Nikotinnya ke bawah gak? Ya ke bawah ya, nikotin yang ada di dalam bajunya yang nempel ke hisap. Ya, apalagi dari nafasnya. Nafasnya dia gak mungkin nahan nafas selama di rumah. Pasti bernafas seperti biasa. Bersin, batuk, oh itu virusnya, bakterinya, nikotinnya terambuskan keluar. Memenuhi seluruh ruangan rumahnya. Keisap sama istrinya, keisap sama anak-anaknya. Ah, kena itu. Makanya madaratnya jelas. Khabais masuknya. Bagus apa jelek? Ya pastilah jelek. Enggak, kalau bagi saya bagus. So, kalau bagi Anda bagus, kenapa bagi yang lain jelek? Suruh istrimu, suruh anakmu coba ngerokok. Kalau umpamanya seorang bapak mendapati istrinya, anaknya merokok, apa reaksinya? Marah, kamu ini, ke istrinya, ke anaknya. Perempuan, anak kecil sudah merokok. Jelek, tahu enggak? Kalau jelek untuk kami, kenapa dianggap bagus untuk bapak? Kan gitu ya. Oleh karena itulah maka disepakati ini khabaits, haram. Berdasarkan nas ayat ini surah Al-A'raf ayat 157. Ya. Jadi beberapa ketentuan di dalam Taurat dan Injil dihapus oleh Al-Qur'an, dimansukh. Dan sebagian dari ayat Al-Qur'an ada juga yang dimansukh oleh ayat yang lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, manan sakh min ayatin aw nunsi biha na'ti bi khairi minha aw mislaha. Tidak ada satupun yang kami mansukh dari ayat atau yang kami lupakan, ya, kecuali pasti akan kami berikan yang lebih baik atau yang semisalnya. Dahulu ada ayat tentang rajam, hukum rajam bagi para pezina. Lafaz ayatnya dihapus, tapi hukum tentang hal itu tetap dijalankan alias diberlakukan. Ada yang dimansuh lafaznya tetapi hukumnya tetap, ya. Dan ada yang dimansuh hukum-hukumnya walaupun lafaznya tetap. Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl 101, wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima ayanzilu qalu innama anta muqtir bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi kami ganti satu ayat sebagai pengganti ayat yang lain, dan Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan. Dalam surah Al-Anfal ayat 66 Allah berfirman, al-an khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah. Sekarang Allah telah memberikan keringanan kepada kalian, dan Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada kelemahan. Sehingga kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar, dia akan mengalahkan 200 orang. Kalau ada 1000 orang di antara kalian yang sabar, dia bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Ayat ini oleh Allah diturunkan dalam Al-Anfal ayat 66 setelah diturunkan ayat 65-nya, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minalladhina kafaru. Hai Nabi, kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Kalau di kalangan mereka ada 20 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. 10 kali lipat tuh ya. 20 bisa mengalahkan 200. 100 bisa mengalahkan 1000. 10 kali lipat. Itu ayat 65-nya, tapi di ayat 66-nya menyatakan kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Sebagian ulama menyatakan ini mansukh. Ini nasakh dan mansukh. Memang ikhtilaf para ulama tentang nasih dan mansukh. Tetapi adanya ikhtilaf menunjukkan bahwa adanya nasih dan mansukh dari Al-Quran adalah mu'tabar. Inilah yang kelima. Keenam, thummal imanu bi kutubillahi azza wa jalla yajibu ijmalan fima ajmala wa tafsilan fima fassala. Beriman kepada kitab-kitab Allah wajib iman secara mujmal, secara global dalam perkara-perkara yang memang Allah menerangkannya secara mujmal. Dan wajib mengimani secara rinci, secara tafsil dalam perkara-perkara yang memang Allah menjelaskan secara rinci, secara tafsil. Contoh, Allah menamai beberapa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga menerangkan ada Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Itu rinci. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 136, wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi nuzzila ala rasulihi wal kitab alladhi unzila min qabl. Wajib beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada sebelummu. Kitab apa saja? Yang dirinci aja ada, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Ada yang tidak dirinci juga. Yang tidak dirinci ini global. Oleh karena itulah apa yang dirinci wajib kita imani dengan rincian tersebut, dan apa yang tidak dirinci maka ya sudah kita imani secara global saja. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, dan ini poin yang terakhir, annahu labudda fil imani bil kitab min imtithali awamirih wa jinabi nawahih wa tahlili halali wa tahrimi haramih wal i'tibar bi amthalihi wal i'ti'ad bi qasasihi wal amali bi muhkamihi wa taslim bi mutashabihi wal wuquf inda hududihi wa tilawatihi ana al-layli wal nahar وَالذَّبُّ عَنْهُ وَالنَّصِيحَةُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِجَمِيعِ مَعَانِيهَا وَطَاعَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَالِانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kata yang ketujuh ini adalah beriman kepada kitab, ya, mencakup melaksanakan seluruh isi kitab, perintahnya, dan menjauhi semua larangan yang ada dalamnya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya. Ini wajib. Siapa yang tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran, dia bisa kufur. Dan siapa yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, juga dia bisa kufur. Allah mengharamkan umpamanya makanan-makanan tertentu seperti bangkai, darah, daging babi, dan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Mengharamkan umpamanya mabuk, zina, riba, mencuri, dan seterusnya. Kalau ini dianggap halal, dia bisa kufur. Walaupun dia tidak berbuat. Menurut saya sih zina itu halal aja asal suka sama suka umpamanya. Saya adapun tidak berbuat takut kena AIDS. Walaupun dia tidak berzina tapi dia berkeyakinan zina itu halal, dia bisa kufur. Menurut saya sih mabuk halal-halal saja selama tidak mengganggu orang dan dibeli dari uang sendiri. Adapun saya tidak mabuk, merusak kesehatan aja. Karena saya sih halal umpamanya. Dia bisa kufur dengan hal tersebut walaupun dia tidak mabuk, tapi meyakini halalnya mabuk. Jadi wajib kita halalkan apa yang dihalalkan Quran, wajib kita haramkan apa yang diharamkan Quran. Mengambil ibrah dari ungkapan, dari pelajaran yang dijelaskan, mengambil juga pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang muhkamnya, taslim terhadap ayat yang mutasyabihnya, ya terus kemudian memperhatikan hukumnya, membacanya setiap siang dan malam, membelanya dan memberikan nasihat dengannya, zahir dan batin dengan semua makna yang terkandung di dalamnya. Mentaati Rasul alaihi salatu wasallam terhadap apa yang Allah yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam, semua itu diperintahkan oleh Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan Rasul oleh kalian, maka ambil, maka laksanakan. Dan apa saja yang dilarang, maka jauhi. Inilah poin yang terakhir, yang ketujuh dari beriman kepada kitab Allah. Ya, para pendengar sekalian, ya cukup sampai di sini saja penjelasan kita tentang beriman kepada kitab ini. Dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan tentang poin yang tadi, dipersilakan untuk ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya. Ya, syukran Ustaz atas penyampaian ilmu yang telah sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Iis di Cililin, Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz, barakallahu fiik. Saya mohon penjelasan dari Quran ayat 13 tentang jin yang membuka Quran surat Saba gitu ya, Saba ayat 13 tentang jin yang membuatkan patung-patung atau surah untuk Nabi Sulaiman. Apakah bisa dijadikan hujah buat orang-orang yang memajang atau menyimpan surah? Jazakallahu khair. Surah maksudnya gambar ya? Iya, mungkin. Iya. Taib, surat Saba ayat berapa tadi? Ayat 13. Surah Saba ayat 13. Surah Saba ayat yang ke-13. Mana? Surah Saba ayat yang ke-13 menyatakan, Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab dan seterusnya. Iya, ketika itu para jin membuatkan apa saja yang dikehendaki berupa mihrab-mihrab ya dan tamathil. Tamathil maknanya adalah patung-patung. Apa pertanyaannya tadi? Apakah ayat ini bisa dijadikan sebagai hujah tentang dibolehkannya memajang patung ataupun gambar-gambar? Taib. Barakallahu fik Ibu Lilis di Cimahi. Cililin. Sudah pernah kita jelaskan bahwa syariat di zaman dahulu dengan di zaman sekarang itu berbeda. Ada syariat yang dahulu diberlakukan tapi dihapus sekarang. Dan itu banyak. Seperti contoh yang termasuk yang sekarang ini berkaitan dengan masalah tauhid. Dahulu menghormat, menghargai orang dengan cara sujud dibolehkan. Sebagaimana sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalatu wassalam dan juga iblis. Tapi iblis enggan. Sebagaimana sujudnya anak-anak Nabi Ya'qub termasuk Yusuf kepada ayahnya, kepada Nabi Ya'qub, dan sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dahulu dibolehkan dalam rangka menghormat. Tapi di zaman sekarang, di zaman Nabi SAW itu terlarang. Baik dalam rangka menghormat, apalagi dalam rangka beribadah. Maka dalam rangka beribadah maka haram, maka syirik besar. Dalam rangka menghormat haram, karena itu maksiat. Menghormat dengan cara yang tidak disyariatkan, maka terlarang. Termasuk di zaman Nabi Musa, kalau orang mau tobat harus bunuh diri. Faktubu fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri-diri kalian. Kalau sekarang kita mau bertobat dengan cara bunuh diri, haram, terlarang. Itu hanya berlaku di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Sekarang kalau mau tobat tidak perlu untuk bunuh diri. Termasuk kalau ada yang memahami dari surah Saba tadi, ya, para jin membuatkan mihrab-mihrab, patung-patung bagi Nabi Sulaiman pasti atas instruksi Nabi Sulaiman. Apakah bisa diberlakukan sekarang? Tentu saja tidak. Karena syariatnya berbeda. Karena di dalam hadis-hadis yang sekarang terkandung banyak larangan. Larangan memajang gambar, larangan memajang foto, larangan juga menggantungkan patung-patung, baik untuk disembah ataupun untuk tidak disembah. Maka semuanya itu terlarang untuk zaman sekarang. Siapa orang yang memajang gambar apalagi patung, maka malaikat rahmat tidak akan memasukinya, memasuki ruangan tempat patung dan gambar tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Anda para pendengar sekalian yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz Abu Haidar melalui telepon. Kami tunggu. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya yang datang dari pendengar Radio Insani di Purbalingga, Ustaz. Dari hamba Allah di Purbalingga, assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan lagi tentang apakah Al-Quran makhluk. Apakah Al-Quran makhluk? Bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukanlah makhluk. Yang dimaksud Al-Quran bukan makhluk adalah Al-Quran sebagai firman Allah yang tertulis di dalam mushaf, yang diucapkan oleh lisan, yang dipelihara di dalam dada. Tapi kalau mushafnya, lisannya, dadanya pasti itu makhluk. Tapi Al-Qurannya yang dipelihara dalam dada, yang diucapkan oleh lisan dan ditertulis oleh dalam mushaf, itu bukanlah makhluk. Karena itu kalamullah, dan kalamullah bukanlah makhluk. Sebagai bukti bahwa Al-Quran atau kalamullah bukan makhluk adalah bahwa kita disyariatkan untuk berlindung kepada kalamullah, kepada kalimat-kalimat Allah. Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim, apabila seorang melewati sebuah tempat yang kita anggap angker gitu, lalu membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Berlindungnya bukan kepada zat Allahnya, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Dan itu menunjukkan bolehnya. Itu yang pertama. Demikian juga ketika kita mendoakan umpamanya anak yang baru lahir. Kita kan u'idhu bikalimatillahi tama. Aku melindungkan engkau kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindungnya kepada kalimat Allah, kepada kalamullah, kepada firman Allah. Dan banyak hadis ataupun ayat yang menjelaskan bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Wa bi'izzatika ya Rabbi. Dengan demi kemuliaanmu. Izzah itu sifat Allah. Dalam kunut witir juga dikatakan Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udhu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhoanmu dari kemurkaanmu. berlindungnya kepada keriduan Allah. Itu sifat Allah, ya. Boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah, dan salah satu di antara sifat Allah itu adalah kalam, firman Allah. Adapun yang menjadi ayat atau dalil bahwa sifat Allah sama dengan zat Allah banyak diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini harus mengerti ilmu nahu untuk bisa memahami sifat sama dengan zat. Dalam ayat ini wa yabqa dan abadilah wajhu rabbika, wajah rabbmu, dzul jalali wal ikram. Wajhu dibaca dhammah, dibaca rafa gitu dengan tanda rafa dhammah karena dia fa'il dari yabqa. Fa'il itu subjek ya, harus rafa. Tanda rafa dengan dhammah karena dia isim mufrad. Wajhu rabbika, rabbika dhamma apa kasrah jar karena dia mudhaf ilaih dari wahid, dari wajhu. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul itu dibaca dhammah karena mengikuti wajhu. Dzul itu sifat dari wajhu dan wajhu adalah sifat Allah. Wa yabqa wajhu dan abadilah wajhu. Wajhu ini sifat Allah, sifat dzatiyah. Rabbika, rabbika ini zat Allah, rabb ya. Dzul jalali wal ikram, dzul jadi sifat bagi wajhu. Itu dalam ayat surah apa namanya? Surah Ar-Rahman. Tapi di ayat yang terakhir dari surah Ar-Rahman disebutkan wa tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka, maha barokah. Wa tabarakasmu rabbika, maha barokah nama rabbika, rabbmu. Rabbmu di sini zat Allah. Dzil jalali wal ikram. Dzil jalali wal ikram di sebagai sifat dari Rabbi tadi. Dalam ayat yang tadi dzul jalali wal ikram sebagai sifat bagi wajhu dan wajhu adalah sifat Allah. Di dalam ayat yang terakhir dzil jalali wal ikram sebagai sifat bagi zat Allah. Dua-duanya baik zat ataupun sifat disifati dengan sifat yang sama, dzul jalali wal ikram, menunjukkan zat Allah dengan sifat Allah itu sama dan itu bukanlah makhluk. Jadi zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukanlah makhluk. Makanya karena Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah itu sifat Allah, maka dia bukanlah makhluk. Dia sifat Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud kalamullah dari Al-Quran itu adalah Al-Quran yang tertulis dalam mushaf, bukan mushafnya. Al-Quran yang diucapkan oleh lisan, bukan lisannya. Al-Quran yang terpelihara dalam dada, bukan dadanya. Dadanya, lisannya, mushafnya tentu saja makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, yang terucap oleh lisan dan terpelihara dalam dada, itu kalamullah dan itu sifat Allah dan itu bukanlah makhluk. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mau tanya tentang lahir yang pertama. Maaf Pak, radionya di... Dikecilkan Pak radio, ada feedback. Tentang lahir yang pertama, waktu di Gua Hiro itu kan malaikat menyuruh Nabi Iqra. Kelajiman kita kalau Iqra itu kan ada istilah-istilah semacam mushafnya Ustaz. Kalau waktu itu pakai mushaf nggak malaikat diberi itu? Ya. Yang kedua Ustaz, yang kemarin pertanyaan waktu Cipaganti yang ditanyakan, disyariatkan kita enggak menjama atau mengkosor waktu mabit di Mina. Oh, mabit. Terus yang ya, tentang masih itu masih menjama sholat ya, waktu Isya maghrib dan Isya di Arafah atau di Muzdalifah Ustaz. Demikian Ustaz. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua tentang haji. Pertanyaan pertama tentang Iqra. Iqra ya. Wahyu pertama Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu. Kalau baca maknanya adalah membaca mushaf tulisan. Yaitu pemahaman membaca kita di zaman sekarang. Setiap istilah dalam disiplin ilmu apapun, makna dari istilah itu wajib dikembalikan kepada definisi yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tersebut, ya. Tidak boleh istilah dalam satu disiplin ilmu difahami dengan makna disiplin ilmu yang lainnya. Sebab banyak istilah yang sama dalam beberapa disiplin ilmu tetapi maknanya berbeda. Seperti istilah sendok. Dalam dunia kuliner ada sendok, dalam dunia bangunan ada sendok, dalam perbengkelan juga ada sendok. Sendok kuliner fungsinya untuk makan. Sendok di dalam dunia bangunan, sendok tembok fungsinya untuk nembok. Dalam dunia perbengkelan ada sendok ban, ya. Namanya istilahnya sama-sama sendok, tapi fungsinya, bentuknya, bahannya, ukurannya jauh berbeda, ya. Kalau tukang bangunan mau makan, dia bilang ke kernetnya, tolong ambilkan sendok. Maksudnya sendok untuk makan, karena pas mau makan. Oleh kernetnya dikasih sendok tembok. Marah dia, ini untuk makan, bukan untuk nembok. Dower nanti bibirnya, ya. Demikian juga membaca. Dalam definisi yang kita fahami, membaca itu ada tulisannya. Itu dalam bahasa kita yang kita fahami. Adapun makna iqra sebagai salah satu lafaz dari ayat Al-Quran wajib difahami dengan ilmu yang ditetapkan oleh para ulama di dalam ilmu tafsir. Makna iqra adalah mengikuti bacaan yang dilafadzkan oleh malaikat Jibril tanpa ada tulisan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Ini yang namanya iqra. Janganlah engkau hai Muhammad menggerakkan dulu bibirmu, lisanmu, agar kamu tergesa-gesa untuk membacanya. Tanggungan kami, na inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Tanggungan kami untuk mengumpulkan ayatnya dalam dadamu dan membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami selesai membacakannya, ikuti oleh kamu bacaannya. Saat itu malaikat Jibril tidak membawa mushaf atau tulisan yang dibaca. Hanya menyampaikan wahyu Allah. Kemudian diikuti oleh Rasul selesai bacaannya. Itulah yang dimaksud membaca, ya. Dan membaca tanpa mushaf ini juga terfahami dalam bahasa kita sekarang. Coba ketika kita sholat, ada gak yang kita katakan dalam sholat? Ada, dalam berdiri, dalam ruku, dalam sujud. Dan kita mengistilahkannya dengan membaca. Coba baca, bagaimana bacaan doa iftitah. Nah, kita mengatakan Allahumma ba'in baini wa baina dan seterusnya, itu membaca. Apakah selama kita sholat melihat tulisan? Tidak. Dalam sholat kita membaca doa iftitah, membaca fatihah, membaca surah. Ketika ruku kita membaca doa ruku. Ketika sujud kita membaca doa sujud. Diistilahkan membaca. Apakah ada tulisan yang kita lihat dalam sholat? Tidak. Maka difahami membaca tidak harus melihat tulisan, baik dulu ataupun sekarang. Tidak semua membaca harus melihat tulisan, ya. Dan tidak semua yang melihat tulisan membaca. Kalau ada orang melihat tulisan, dia memahami isi tulisan itu dilihat dengan matanya lalu dengan otaknya, tapi bibirnya tidak bergerak. Menurut istilah kita itu membaca juga. Tapi kalau itu diterapkan di dalam sholat, di dalam berdoa, di dalam berzikir, maka kita tidak dikatakan membaca Al-Quran. Karena apa? Bacaan itu, membaca Al-Quran itu amalan lisan. Harus ada gerakan lisan. Lisan harus bergerak. Maka kalau ada gerakan lisan lalu terucap, keluar suara bacaan, baru disebut membaca. Makanya salah satu di antara kesalahan orang yang sholat Seperti yang disebut oleh Syekh Salman Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Khum bin Fi Akhtil Musallin, salah satu kesalahan orang dalam sholat adalah tidak menggerakkan lisan, tidak menggerakkan bibir di dalam membaca bacaan-bacaan doa-doa dalam sholat. Dia mingkem gitu ya, hanya fikirannya aja baca dalam hati, tapi bibirnya tidak bergerak. Itu salah, itu keliru. Karena membaca harus ada gerakan lisan, sebagaimana ayat tadi, la tuharrik bihi lisana kali ta'jala bih. Nabi ditegur menggerakkan lisan karena terburu-buru. Ditegurnya bukan karena menggerakkan lisannya, tapi karena terburu-burunya. Tenang dulu sampai malaikat Jibril menyampaikan wahyu sampai selesai. Setelah selesai, baru kamu gerakan bibirmu untuk membaca. Teguran Allah itu bukan karena menggerakkan bibirnya, tapi karena terburu-burunya. Belum selesai ayat dibacakan, sudah diikuti. Itu kekeliruannya. Tapi menggerakkan bibirnya ketika membaca adalah sebuah keharusan. Ya, karena apa? Membaca berik Al-Quran maupun bacaan dalam sholat, berzikirlah amalan lisan. Bukan amalan hati semata-mata, tapi adalah amalan lisan. Ini yang pertama. Kedua, tentang haji. Ketika mabit di Mina, selama mabit ya kita di qasar. Tapi tidak di jamaah. Jadi zuhur pada waktunya 2 rakaat, selesai salam sudah. Asar nanti azan lagi, qomat lagi, sholat lagi 2 rakaat. Tidak di jamaah. Sebagaimana contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Loh kan kita musafir. Iya, Nabi juga musafir. Bahkan orang yang bukan musafir, penduduk umpamanya Mina, terus haji, kemudian mabit di Mina, ya qasar juga. Ya. Adapun ketika di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka sholat duhur dan asar di jamak qasar, dua-dua. Kemudian waktu maghrib datang, Nabi SAW tidak mencontohkan sholat maghrib dan isya di jamak qasar di Arafah. Enggak. Begitu maghrib tiba, sudah berangkat. Bongkar itu tenda, bawa perbekalan, terus berangkat kemana? Ke Muzdalifah. Lalu baru di Muzdalifah, sholat maghrib dan isya di jamak qasar. 3-2. Jangan sholat di Arafah. Kalau ada umpam pembimbing atau petugas yang menakut-nakuti, oh karena macet nanti sampai ke Muzdalifahnya lebih dari tengah malam, hampir subuh gak keburu. Bohong itu. Dari Arafah ke Muzdalifah itu dekat. Setengah jam paling, kalau macet sejam dua jam gitu ya masih ada. Sampai di Muzdalifah gitu, oh kita masih banyak waktu ya. Sholat dulu, maghrib dulu, kemudian isya. Setelah itu silakan mengumpulkan kerikil untuk besok. Setelah itu tidur sampai besok subuh. Sholat subuh di sana gitu ya. Setelah sholat subuh barulah pergi ke Mina untuk melakukan jumrah. Jadi sholat maghrib dan isya tidak dilakukan di Arafah ya, tapi dilakukannya di Muzdalifah. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Oki Kurnia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan rukun iman yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dulu, baru beriman kepada para nabi. Padahal kitab-kitab Allah tersebut diturunkan melalui para nabi. Nah, bagaimana penjelasannya? Jazakallah khair. Iya. Barakallahu fik. Pertama, urutan itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, sebagaimana diterangkan dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan. Di antaranya adalah Al-Quran surah An-Nisa 136 ya. Aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi ya. Terus di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir yang kedua, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kutubnya disebut duluan sebelum rasul. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab juga, ketika malaikat Jibril datang berupa seorang laki-laki kemudian bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dijawab al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitabnya dan rasulnya. Jadi pertama ayat begitu, hadis juga demikian. Ini yang pertama. Kedua, kenapa Rasul tidak didahulukan? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Rasul Sallallahu maupun Rasul Sallam sebelumnya, hanya sebagai penyampai dari wahyu Allah. Tadi sudah dijelaskan wahyu Allah itu, kalamullah itu sifat Allah. Sedangkan para Rasul makhluk yang fana, yang musnah, yang mati, ya, yang punya banyak keterbatasan. Sedangkan kitab-kitab Allah itu wahyu Allah dan itu adalah sifat Allah. Mana yang lebih mulia, para Rasul atau kitab? Ya tentu saja lebih agung kitab. Kitab itu wahyu Allah. Kalau para Rasul itu makhluk Allah, sedangkan kitab bukan makhluk. Lebih mulia kitab daripada para Nabi dan para Rasul. Yang seandainya para Rasul tadi umpam menyimpang dari kitab, niscaya mereka durhaka. Sedangkan kitab tidak mungkin menyelisihi perbuatan Rasul. Rasullah yang harus menjalankan isi kitab tersebut. Karena itulah, karena kadar kemuliaannya jauh berbeda. Kalau kitab mulianya agung, karena itu sifat Allah. Kalau Rasul, makhluk. Makanya pantas apabila kitab lebih didahulukan dalam hal rukun iman daripada para Nabi dan para Rasul. Karena kitab adalah inti yang harus disampaikan kepada umat. Sedangkan Rasul hanya sebagai perantara, petugas yang ditugaskan untuk menyampaikan kitab ini kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Umuyani di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz. Suami pernah janji kalau tanah sudah laku akan mengumrohkan orang tua, mertua, anak, cucu, dan menantu. Sebelum laku, orang tua meninggal. Gugurkah janji suami kepada orang tuanya? Menantu juga sudah bercerai dengan putri saya, sehingga suami membatalkan janjinya pada mantan menantu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, barakallahu fik Ibu Yani ya, di Padalarang. Iya. Janji itu memang hutang, wajib untuk ditunaikan. Wa aufu bil uqud ya. Tunaikan janji-janji kalian. Menyelisihinya dosa besar. Karena apa? Karena menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Dan mengingkari janji termasuk salah satu di antara sifat munafik. Ayatul munafik thalathun. Tanda munafik ada tiga. Salah satunya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Tunaikan janji tersebut ya. Nah sekarang orang tua sebelum masih hidup dijanjikan diumrohkan, tapi pas tanah sudah laku, orang tua itu keburu meninggal gitu ya. Ya silakan umrohkan oleh anaknya, dibadalkan, diumrohkan oleh anaknya. Insya Allah nanti sampai ke orang tua pahalanya. Ya asal anak yang mengumrohkannya ini sudah umroh terlebih dahulu. Terus bagaimana dengan menantu walaupun sudah cerai ya dari putrinya, apapun alasan perceraiannya, nggak apa-apa, tunaikan saja, tunaikan. Kalau si menantu ini laki-laki ya terserah nih, kamu umroh nih lebih ya dari saya, umrohkan, diurus. Nggak perlu barang lagi sama mantan istrinya karena sudah bukan mahramnya lagi. Mungkin sudah nikah lagi gitu, tapi berikan saja. Karena apa? Karena tidak disyaratkan bahwa janji ini gugur apabila sudah bercerai. Maka tetaplah tunaikan sebagai konsekuensi yang harus dia tanggung setelah berjanji. Sebagai seorang muslim, tetap penuhi janji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan dari pendengar Insani Purbalingga juga lagi. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan sudah diterangkan untuk mengimani semua kandungan Al-Quran dan tidak boleh menjual isi Al-Quran dengan harga yang rendah. Bagaimana dengan seseorang yang menjual ayat-ayat Allah? Mohon dijelaskan arti dari menjual ayat-ayat Allah itu. Ya, menjual, yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla adalah menyampaikan ayat Allah demi kepentingan dunia. Dan banyak bentuknya beragam, banyak sekali. Yang intinya kalau ayat Allah tersebut dia sampaikan, dia menuntut balasan dunia dari penyampaian ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu yang pertama. Seperti umpamanya seseorang, sok, saya akan umpamanya jelaskan kepada kamu tentang isi surah Al-Fatihah. Satu ayat, penjelasan satu ayat tarifnya 1 juta. 7 ayat 7 juta, mau enggak? Dia bilang, "Duh, kemahalan, nego lah 500 ribu. Wah, enggak bisa zaman sekarang 500 ribu satu ayat enggak bisa tuh. Akhirnya enggak mau dia kalau enggak dibayar sesuai dengan permintaan dia. Itu termasuk menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dengan harga yang mahal, umpamanya 1 miliar dolar. Satu ayat 1 miliar dolar. Karena ayat menyatakan, jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga rendah. Makanya saya akan mahalkan 1 miliar seayat. Tetap walaupun 1 miliar seayat itu rendah. Seluruh isi dunia ini rendah. Seandainya kata Allah Azza, kata Rasulullah SAW, dunia ini lebih berharga daripada ya nilai satu helai sayap seekor nyamuk. Seandainya ini saya orang kafir itu enggak akan diberi nikmat sedikit pun, enggak akan diberi dunia sedikit pun. Suatu saat Nabi SAW itu menemukan bangkai seekor kambing gitu, kemudian dijiwir, kemudian ditawarkan siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham. Kata para sahabat, wallahi tidak ada bangkai untuk apa, gak bisa dimakan, nyari kerjaan saja harus dikubur. Siapa yang mau gratis? Enggak. Kata Nabi SAW, wallahi la dunya ahwanu indallahi min hadza, atau kama qala SAW, demi Allah dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Oleh karena itulah, dunia ini, walaupun seluruh dunia hartanya untuk kita, itu tetap rendah. Tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi jangan difahami karena enggak boleh menjual ayat Allah dengan harga yang rendah, makanya saya pasang tarif tinggi. Nah, itu salah faham. Seluruh dunia ini rendah dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jangan menjual ayat Allah dengan harga rendah, itu maksudnya jangan menjual ayat Allah untuk kepentingan dunia, apapun kepentingan dunia tersebut. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum. Al-Quran merupakan kalamullah. Bolehkah untuk mengobati penyakit, contoh baca Al-Fatihah? Iya, Al-Quran memang obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi obat. Obat apa? Iya, obat yang dimaksud obat jiwa, obat hati, dari penyakit kufur, dari penyakit syirik, dari penyakit bid'ah, dari penyakit syahwat dan syubhat. Bisa diobati oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan hanya obat tapi juga ruh. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Ruh itu fungsinya menghidupkan. Jiwa yang sudah mati seperti jiwa orang kafir, orang musyrik gitu ya. Mati itu. Maka dengan menerima Al-Qur'an, diajari Al-Qur'an, kemudian menerima mengimaninya, itu bisa hidup lagi. Para sahabat dulu banyak yang musyrik tadinya, banyak yang dari kafir, kemudian masuk Islam, menerima Al-Qur'an, hidup dengan hidup yang sehat jiwanya, ya, itu Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an juga bisa dipakai untuk mengobati penyakit fisik? Iya, bisa. Dengan cara apa? Dibacakan? Iya, dibacakan. Namanya ruqyah. Bacakan saja ayat, bacakan saja doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan cara yang beliau ajarkan juga, tempelkan tangan telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit, lalu bacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh enggak membacakan Al-Quran? Boleh membacakan Al-Quran. Dan itu termasuk ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi ingat, dengan keyakinan. Bagaimanapun cara kita mengobati, dengan ruqyah syar'iyah atau dengan obat-obat hissi ya, seperti obat-obat dari herbalis, dari dokter gitu, dari ahlinya, maka wajib kita yakini penyembuhnya Allah, bukan obat itu. Obat itu cuma ikhtiar yang kita lakukan karena diperintahkan. Nabi SAW menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Silakan kalian berobat. Berobatlah, karena ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, ya. Tapi obatnya yang harus kita perhatikan, wajib memenuhi salah satu di antara dua hal. Pertama, obatnya itu adalah obat yang apa namanya, memang sebagai obat secara syar'i, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ilmiah. Seperti contohnya apa? Dengan berdoa. Seperti contohnya apa? Dengan ruqyah syar'iyah, membacakan ayat tadi, ya. Mungkin enggak ada penjelasan ilmiah. Mungkin tidak ada apa alasan logikanya. Kalau umpama membacakan ayat itu apakah mengandung zat tertentu, ya, seperti obat yang memperbaiki kerusakan, enggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, lakukan. Ini aspek syar'i. Kedua, aspek hissi. Aspek hissi itu logis tidaknya, rasional tidaknya, empiris tidaknya, realistis apa tidaknya. Ada hubungan sebab akibat enggak antara obat atau cara pengobatan tersebut dengan penyakitnya? Kalau ya, ada keterangan logikanya, rasionalnya, ya boleh. Walaupun tidak ada pengobatan seperti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya sekarang kita batuk lalu diberi obat batuk baik sirup ataupun pel. Ah, di zaman Nabi enggak ada. Walaupun enggak ada, tapi secara empiris ya itu terbukti. Ada penjelasan logis, penjelasan ilmiah kenapa batuk ini bisa sembuh dengan obat ini. Ada penjelasannya. Dan betul terbukti. Boleh, walaupun tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya, karena ini urusan dunianya. Asal ilmiah, asal logis, asal apa namanya, rasional, dan ada hubungan sebab akibat antara sistem pengobatan seperti itu dengan kesembuhan, ya boleh, ya, dengan umpamanya akupuntur, dengan pijit, dengan suntikan, dengan obat-obat herbal ataupun mungkin kimia, ya, selama kandungan zatnya tidak ada yang mengandung unsur yang haram, boleh dilakukan walaupun tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kedua-duanya. Ya, ada penjelasan ilmiahnya, ya juga ada tuntunan syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih bagus. Seperti contohnya apa? Contohnya umpamanya bekam. Bekam ini ya ada tuntunan syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada penjelasan ilmiahnya, semua ahli kesehatan mengakui tentang bagusnya bekam umpamanya. Nah, kalau tidak ada salah satu saja di antara ini, maka tidak boleh. Cara pengobatan yang tidak ada tuntunan syariatnya dan juga tidak ilmiah, maka tidak boleh. Umpamanya contohnya, ada orang yang apa namanya sakit. Lalu di apa namanya disedot dengan tenaga apa tertentu, dipindahkan ke kambing, dipindahkan ke buah-buahan, dipindahkan ke mana gitu, ke telur gitu, ya. Nah, sekarang lihat, ada gak tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Enggak ada. Kedua, lihat ada gak penjelasan ilmiah? Tanya kepada para ahli kesehatan, bisa enggak ini secara logika ini terjadi? Enggak masuk akal. Secara syar'i enggak mampu, enggak bisa. Secara logika, secara empiris, secara hissi juga enggak ada penjelasannya, maka tidak boleh, sekalipun menyembuhkan. Karena bukan hanya asal sembuh yang kita cari, tapi benar enggaknya cara pengobatan seperti itu, ya. Oleh karena itulah, maka cara pengobatan yang harus atau yang boleh untuk kita jalani adalah cara pengobatan yang minimal ada pertimbangan salah satu di antara dua tadi. Ada pertimbangan syar'inya dan ada pertimbangan hissinya, ilmiah tidaknya, logis tidaknya, ya, rasional tidaknya itu. Walaupun tidak ada di zaman Nabi. Kalau itu ilmiah, kalau itu rasional, maka silakan lakukan. Dan walaupun itu tidak ilmiah, tidak logis, tidak masuk akal, tapi kalau ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan lakukan. Kalau ada dua-duanya, ya ada tuntunannya, ya ini logis, oh itu bagus sekali. Tapi kalau tidak ada salah satu, enggak ada tuntunan syariatnya, tidak logisnya, maka tidak boleh untuk kita lakukan, sekalipun benar itu menyembuhkan. Kesembuhannya bukanlah tujuan utama, tapi cara kita meraih kesembuhan itu yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu terakhir saja ya, karena waktunya sudah habis. Saya yakin masih banyak pertanyaan dari beberapa kota, tapi waktunya tidak memungkinkan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khair. Roja Bandung.